سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله يهدي به من يرجو لقاء ربه ونا إلى الأمان أشهد أن لا إله إلا الله رحمني وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رباني اللهم فصل وسلم على إمام الأبرار والمقربين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الأنصار والمهاجرين وعلينا معهم birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapa, saudara-saudaraku rahimahkumullah. Yang mulia Bapak Camat Kecamatan Payung Sekaki Provinsi Riau. Para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, Badan Kemakmuran Masjid Al-Fajar, Masjid Paripurna, Kota Pekanbaru, Kecamatan Payung Sekaki. Dan yang saya cintai, saya banggakan panitia penyelenggara Tabligh Akbar dalam momentum pelaksanaan peringatan Maulud Nabi 6 Rabiul Awal tahun 1440 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 14 November tahun 2018 miladiah beserta seluruh jamaah Masjid Al-Fajar yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama kita patut memanjatkan puja dan puji syukur atas segala limpahan nikmat dan ridha. Sepanjang hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, kita selalu berhadapan, bersilaturahmi, bersuah, bertatap muka di rumah Allah. Sebagaimana yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Camat, bahwa saya ini bukanlah orang baru di Pekanbaru. Sudah sering berceramah di beberapa masjid yang ada di wilayah hukum Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Ada hal yang menarik yang perlu kita simak di setiap momentum pelaksanaan peringatan Maulud Nabi. Setiap tahunnya kita memperingati Maulud Nabi. Tidak ada titik penekanan yang paling penting kecuali mengenai akhlak mulia Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ini hal yang patut kita syukuri, sekaligus senantiasa kita memanjatkan solawat dan taslim keharibaan Nabiullah Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Setiap tahun maulud diadakan, setiap tahun juga beragam permasalahan, beragam persoalan baik eksternal maupun internal Muslim. Ada sebagian kecil saudara Muslim yang mengatakan bahwa pelaksanaan maulud Nabi ini kan tidak penting karena tidak memiliki dalil argumen yang kuat baik dalam pembenaran Quran maupun hadis. Memang tidak ada di dalam hadis karena sikap dan karakter Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukanlah manusia takabur. Beliau adalah orang sosok manusia yang rendah hati, sehingga beliau tidak pernah memerintahkan umatnya, pengikutnya untuk melaksanakan maulud. Betul memang di dalam hadis tidak ada argumen yang membenarkan itu. Tetapi di dalam Al-Quran begitu jelas. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yujakikum wa yu'alimukumul kitab wal hikmat wa yu'alimukum ma'lam takunu ta'lamun. Kata Allah, sesungguhnya kami sudah mengutus seorang Rasul dari antara kamu, di tengah-tengah kamu. Jadi dia dari manusia, di antara manusia, diutus di tengah-tengah umat manusia. Tadi sudah dibacakan oleh Qori bahwa Muhammad itu bukanlah bapak bagi kamu. Dia bukan seorang bapak, tapi dia adalah seorang nabi. Dia adalah seorang utusan Allah. Waktu Ibrahim datang, umat Ibrahim mengucapkan la ilaha illallah Ibrahim Rasulullah. Coba tambah sedikit. Full kan dikit. Full. Full, jangan diutak-atik lagi. Full. Full. Kalau enggak full, saya enggak full juga. Ya, full. Waktu Nabi, malah lebih kecil ini, full basnya. Ibrahim datang, umatnya mengucapkan la ilaha illallah Ibrahim Rasulullah. Musa datang, Bani Israel mengucapkan la ilaha illallah Musa Rasulullah. Nabi Isa datang, umatnya mengucapkan Sema Israel Yahweh Eluhenu Yahweh Ehad. Dengarlah Israel, bahwa Tuhanmu adalah Yahweh dan Yahweh itu Ehad. Dalam bahasa Arab, Ahad, Esa, tunggal, satu. Ini setiap nabi yang diutus oleh Allah hanya kepada kaumnya. Hanya kepada kasta dan golongan mereka. Tetapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, dari ujung ke ujung dunia seluruh bangsa mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Termasuk kita yang hidup di negeri. Termasuk kita yang hidup di bangsa Asia ini, kita juga dari latar belakang nenek moyang kafir. Boleh kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Orang Kalimantan, orang Sumatera, orang Riau, orang Aceh, orang Jawa, orang Sulawesi, dari background latar belakang nenek moyang kita adalah kafir. Jangan tidak diakui itu. Tetapi ketika datang Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita semua mendapat petunjuk hidayah. Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang yang beriman. Dengan kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, selamat. Muhammad Rasulullah, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Berarti kita sudah mengimani semua nabi yang diutus oleh Allah. Termasuk Nabi Isa. Termasuk Nabi Musa. 124,000 nabi yang diutus oleh Allah. Di dalamnya terdapat 25 rasul. Nabi Muhammad ini bukan cuma nabi, dia juga Rasulullah. Jadi ada 124,000 nabi, 25 rasul. Nabi Muhammad memiliki dua gelar, nabi dan rasul. Apakah kedatangan Nabi Muhammad itu adalah merupakan sebuah ajaran yang diajarkan hanya spesifikasi dalam ajaran Islam? Tidak. Oh, Nabi Muhammad datang bawa Islam. Begitu kan pemahaman yang ada pada kita, Nabi Muhammad yang membawa Islam. Begitu ya. Nabi Muhammad bukan membawa Islam. Nabi Muhammad menyempurnakan Islam. Pada hari ini telah kami tetapkan, wahai Muhammad, bahwa Islam adalah agamamu. Berarti Islam sudah ada. Sebelum datang Nabi Muhammad, Islam sudah ada. Karena dari 124 ribu Nabi yang diutus oleh Allah, 25 Rasul, tidak ada satupun catatan sejarah bahwa Nabi-Nabi itu berhasil membawa iman Tauhid. Gagal. Nabi yang terakhir gagal itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Di tengah Bani Israel, dia menyampaikan dakwah, dia memberitakan Injil. Gagal Nabi Isa. Kalau dalam studi pelajaran agama, sarjana agama Islam itu ada yang disebut dengan studi perbandingan agama. Mereka tahu istilah Al-Hawariyun. Al-Hawariyun itu adalah 12 pengikut murid Nabi Isa alaihissalam. Gagal Nabi Isa, tidak berhasil. Kedatangan Nabi Isa ke dalam dunia tujuannya hanya dua. Nah, ini mesti tahu jamaah. Kedatangan Nabi Isa ke dalam dunia hanya dua tujuannya. Injil yang dia sampaikan, beritanya cuma dua. Yang pertama, meluruskan jalan hidup Bani Israel supaya kembali kepada Tauhid, iman Tauhid, kembali kepada Allah. Dan tugas Nabi Isa dalam berita Injil, menyampaikan akan datang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan mengatakan bahwa Nabi Isa membawa ajaran Kristen. Enggak. Itu tidak sesuai dengan isi Al-Quran. Nabi Isa datang mempersiapkan jalan bagi hadirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah katakan, "Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin." Bagus nih sistem ini. "Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin." Tidak kami utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Waktu Nabi Isa menyampaikan risalah, firman Allah, pengakuan beliau, beliau mengatakan dalam Quran Surah As-Saff ayat yang ke-6, belum ada umat Islam, satu manusia Muslim pun belum ada. Nabi Isa sudah menyampaikan akan datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayang seribu sayang, setiap maulud ayat ini enggak mau dibaca. Saya terus timbul pertanyaan, kenapa banyak orang enggak mau baca ini? Ini yang paling penting dibaca. Wa idz qala Isa ibnu Maryama, ya bani Israila, ini Rasulillahi ilaikum musaddiqan lima baina yadaya minat Taurat wa mubashshiran bi rasulil yati mim badi ismuhu Ahmad. Ini yang paling penting, ini sejarah yang mengatakan satu-satunya nabi di dalam Al-Qur'an tentang kedatangan Nabi Muhammad adalah Nabi Isa alaihissalam. Sementara Nabi Isa dianggap oleh umat Islam dan umat Kristen adalah Tuhannya Kristen. Salah besar itu, selama ini kita konyol. Baik kafir Kristen di luar sana maupun kita orang Islam. Makanya jadi munafik. Sama agama kita, kamu Isa, saya Muhammad. Innalillahi. Padahal Nabi Muhammad dan Nabi Isa ajarannya sama. Saya baca dari temuan Profesor Dr. B.J. Bolan. Saya akan baca supaya jemaah paham sejarah. Karena kita enggak boleh langsung beriman kepada Islam kalau buta sejarah. Nanti dipengaruhi Indomie, murtad. Dr. Julius Leonard Christian Abineno, seorang teolog Kristen terkemuka, berkata, sampai hari ini, kita tidak tahu persis secara pasti tanggal, bulan, dan tahun berapakah Yesus dilahirkan. Lihat Abineno, ibadat jemaat dalam abad-abad pertama, Badan Perpustakaan Kristen, Jakarta, 1961, dalam bukunya halaman 64. Jadi yang mengatakan pendeta Abineno mengatakan sampai hari ini kita, mereka katanya orang kafir, tidak tahu tanggal, bulan, apakah Yesus dilahirkan, apalagi Nabi Isa. Ini sejarah perlu tahu supaya enggak jadi munafik dengan Islam. Karena enggak tahu sejarah, gereja dijaga, ustaz diusir, bendera tauhid dibakar, goblok. Itu harus mengerti, bangunan Masjid Paripurna ini kuat karena pondasinya kuat. Bapak Ibu jangan mengukur bahwa orang ya Waloni ini enggak kuat dia. Tunggu dulu. Baru dikasih jabatan, ente sudah kelepak-kelepok. Tinggalkan tugas kok sebagai ulama. Baru dikasih jabatan, sudah murtad. Baru dikasih jabatan, sudah korupsi. Udah. Ini persoalan karena apa? Mantapnya kedudukan jabatan dunia, tapi tidak mantapnya dasar tauhid. Bangunan ini kuat karena pondasinya kuat. Jangan dululah belajar fikih, jangan dulu belajar tasawuf. Jangan bilang ahli salat kalau tauhidnya lembek, kalau tauhidnya kerupuk. Saya enggak pernah belajar ke Madinah, saya enggak pernah sekolah ke Makkah, saya enggak pernah ke Mesir. Justru saya dari kafir masuk Islam. Saya tinggalkan sanak keluarga, tinggalkan jabatan sebagai pendeta, saya masuk Islam. Saya paling stres sekali kalau ceramah sound system begini. Coba Pak setel kesebaik dulu, kalau enggak saya berhenti. Setel kesebaik-baik dulu. Karena kalau orang ceramah begini, antara Aiki dan Eki itu bertemu, bukan main-main. Bapak lu full-fullkan aja bassnya kok. Enggak apa-apa, bassnya fullkan aja. Saya mau jelaskan sejarah ini, karena terlalu banyak munafik di bangsa ini. Jadi ketika Nabi Isa datang, tugasnya adalah menyampaikan akan datang Nabi Muhammad. Bukan Nabi Isa membangun ajaran sendiri. Nabi Muhammad membangun ajaran sendiri. Nabi Ibrahim sendiri. Tidak. Semua Nabi sama ajarannya. Jadi jangan ibu bapak berpikir bahwa orang iman Islam itu kuat karena dia dari lahir nenek moyang Islam. Enggak. Saya sudah bicara dari awal. Semua ini sama-sama dari kafir. Saya pakai istilah sering saya ceramah. Lebih baik mantan bajingan, lebih baik mantan kafir jadi ustaz daripada mantan. Karena tauhidnya lemah. Kalau bilang ilmunya, Allahu Akbar. Sudah jadi ulama. Bahasa Arabnya jago. Hadisnya di luar kepala. Makanya orang Islam yang hebat itu bukan karena pandai pidato, bukan karena berkedudukan tinggi, bukan berpangkat, bukan jenderal, bukan menteri, bukan presiden, bukan anggota parlemen. Orang Islam yang hebat adalah pandai-pandai dan pandai bersyukur. Jangan nanti saudara bapak ibu lihat ada orang masuk ke masjid, ini 30 juz dia hafal, hebat dia. Belum tentu. Ini di kepalanya ada banyak hadis, ada ribuan hadis. Belum tentu. Sekarang saya mau tanya kepada ibu bapak. Yang bikin masyarakat Indonesia, khususnya orang Islam bingung saat ini. Siapa yang bikin bingung? Tadi Pak Camat bilang kan? keinginan wali kota itu adalah untuk membangun kota yang bersih. Di dalam Islam, iman, kebersihan adalah bagian daripada iman. Jadi saya kira begini Pak Camat, jangan pernah berharap masyarakat Indonesia ini akan baik kalau dari atasnya tidak bagus. Jangan pernah berpikir rumah tangga akan baik kalau kepala rumah tangganya rusak. Jangan pernah berpikir rumah tangga baik kalau itu rusak. Jangan pernah berpikir masyarakat baik berantakan. Dan jangan pernah berpikir negara baik kalau masyarakatnya amburah. Satu ini yang dasar tadi ini, tauhid. Kalau tauhid ini sudah mantap, insya Allah. Ini karena tauhidnya rendah. Apa yang menyebabkan tidak kuat? Ada satu keterangannya, karena tidak menguasai sejarah. Dulu kita ingat dulu, Ma'ruf Amin jadi cawapres, kita pernah ingat. Yang mengatakan Yesus tidak dilahirkan tanpa dokumen, dan beliau menurunkan fatwa waktu menjadi Majelis Ulama Indonesia. Ini tauhidnya masih kuat. Dan mengatakan bahwa mengucapkan Natal itu adalah hak. Siapa yang keluarkan fatwa itu? Beliau ini sudah terjun sama-sama dengan pendeta. Ada di WhatsApp saya foto-foto. Nah, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ihzaroh salasa asnafin minan nasi wahum. Waspadalah dengan tiga golongan manusia yang ada di antara kamu. Yang pertama, al ulamaul ghafilun, ulama-ulama yang lalai. Bagaimana masyarakat muslim mau bersih? Di atas tidak bersih. Kalau bilang kebersihan secara fisik, saya walaupun sekarang sudah tidak keliling Eropa, tapi dulu pernah tahu kafir bule-bule itu lebih bersih. Masuk rumah mereka tidak ada debu satupun di lantai. Kebersihan yang ditunjukkan oleh Allah dalam Quran dan hadis Nabi adalah kebersihan diri dan hati yang terutama. Itu dia. Al-ulama'ul ghafilun wal-fukura'ul mudahinun. Yang kedua, yang pertama ulama yang lalai, yang kedua al-fukura'ul wal-fukura'ul mudahinun. Orang fakir yang sombong. Sudah miskin, sombong. Buang sampah sembarangan, gak mau ibadah, gak mau sholat. Nanti mengeluh terus kepada Allah. Jadi mau ajak bagaimana Pak Camat masyarakat kita ini? Ajak dengan dakwah. Terangkan kepada umat ini. Kalau sudah jadi ulama, amanah. Kalau sudah jadi pejabat, amanah. Kalau sudah jadi jamaah, mengaku Islam, amanah. Jujur. Tablik, fatona, baru cerdas. Itu sifat yang melekat pada diri Rasulullah. Uswah, hasanah, taladan yang baik. Kita ngaku orang Islam, nama Muhammad, keluar masuk penjara. Bapak, ibu, saudara-saudara, saya paling tersinggung kalau saya nggak disebut nama Muhammad. Saya sejak masuk Islam, saya enggak usah disebut tuh haji dan dokter kafir itu, enggak usah. Saya enggak penting-penting itu. Ada orang enggak disebut haji, ngambek. Ah, saya enggak penting itu, di buku saya hanya tulis Ustadz Muhammad Yahya Waloni. Jangan ente tidak taruh tuh nama Muhammad itu. Saya marah sekali itu. Karena saya ingin mengangkat derajat dan citra Islam. Beda dengan Bapak Ibu. Lahir dari Islam, sudah tidak ibadah, sudah tidak sholat. Banyak umat Islam di Indonesia berkhianat terhadap Islam. Jadi jangan diukur. Islam itu bukan agama orang Arab, bukan agama orang Jawa, bukan agama orang Riau, bukan agama orang Melayu, bukan agama orang Amerika, bukan agama orang, bukan agama Islam. Matalil alamin. Jadi jangan pakai itu wal arabu bita, jangan pakai suku dan dalam Islam ini. Itatun yatkulu naroh bisitatin, kata Nabi. Ada enam golongan yang masuk neraka karena enam perkara. Yang pertama, al-umara'u bil-ju'uri, pemerintah yang sewenang-wenang, yang tidak adil. Yang kedua, wal-arabu bita'asubi, orang Arab Badui yang fanatis kesukuan. Yang ketiga, wa-ahlurustaki bil-jahli, orang kampung karena kebodohan. Yang keempat, wadahkinu bil-kibri, kepala daerah yang sombong. Yang kelima, watujaru'u bil-hiyanat. Yang keenam, wal ulama'ul bil hasad, ulama-ulama yang dengki. Yang kelima yang bahaya tadi. Yang kelima, watujaru'u bil hiyanati, pedagang-pedagang pengkhianat. Negara kita ini impor. Saya baru baca di running text, Indonesia akan mengimpor 70 ton jagung dari Cina. Ada kasus baru-baru kemarin tuh. Kepala Bulog, polisi yang amanah, Komjen Pol Budi Waseso. Doakan beliau, mudah-mudahan jadi Kapolri. Amin ya Robbal. Ini Menteri Cina kafir. Dia mau import di tengah petani yang lagi sulit. Watu jaru ubil, watu jaru ubil, hianat. Pedagang-pedagang pengkhianat. Kalau masih jiwa pedagang, jangan jadi pejabat. Betul? Kalau masih jiwa pedagang, jangan jadi ulama. Betul? Tengok tuh, Sandiaga Uno. Pedagang yang berhati ulah. Udah lagi Yahya Waloni ini. Mau diarahkan ke politik. Nggak apa-apa, nggak ada istilah politik di dalam mimbar begini. Pokoknya 2019 pilih Prabowo. Amin ya Robbal. Nggak ada pakai-pakai politik, nggak ada. Ustadz nggak boleh berpolitik. Nggak ada politik. Pokoknya 2019 pilih Pak Prabowo. Tapi tidak, saya tidak larang yang pilih Jokowi. Paling cuma berapa orang saja. Nggak ada itu. Ustadz kok berpolitik? Nggak ada. Kemarin pulang dari Masjid Al-Husna saya dilapor itu. Lapor saja. Kau pakai pasal-pasal angka-angka, fakta-fakta yuridis, omong kosong manusia, saya pakai angka-angka, fakta-fakta, ayat-ayat Al-Quran. Disuruh perangi oleh Allah. Ya ayuhan nabiyu, jahidil kufara wal munafikin. Wahai Muhammad, berjihadlah, berperanglah, melawan orang-orang kufar, kafir, wal munafik. Orang-orang munafik. Kafir ini orang apa? Di luar Islam. Wal munafikin orang dari mana itu? Orang mana? Mengaku-ngaku Islam. Enggak ada orang Islam itu yang munafik. Yang mengaku-ngaku Islam. Azan dilarang. Mereka ditanya sama masyarakat. Bu, ada cacing bu di dalam sarden. Makan aja. Itu vitamin C. Cacing. Hianat atau tidak? Hianat atau hianat? Hianat. Pak, bu, daging ayam mahal, telur mahal, BBM mahal. Oh iya, ini kan lagi musim Piala Dunia. Waduh, enteng banget. Ini Piala Dunia. Kalau Piala Dunia, orang nonton bola, pesannya nasi goreng. Campurannya telur sama daging. Makanya daging ayam dan telur naik. Argumen menteri model begini, men. Makanya penting maulud ini. Kenapa? Dilihat dari karakter pemimpin masyarakat sampai kepada ulama. Karena tiga hal penting dalam membentuk karakter bangsa. Qiwamud dunya bi arba'ati asa. Kata Nabi SAW, tertibnya, teraturnya dunia ini karena empat perkara. Yang pertama, bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Bi ilmi ulama, dengan ilmu para ulama. Yang kedua, bi adlil umara, pemerintah, penguasa, presiden yang adil. Nah, kalau enggak adil bagaimana? Kata Nabi, kalau pemerintah tidak adil, maka sebagian manusia akan memakan manusia lainnya ibarat serigala memakan kambing. Oh, jangan main-main dengan Islam ini. Semua sudah tercatat di dalam Quran dan hadis. Peristiwa yang belum, yang pernah, sementara, dan belum terjadi. Sudah tercatat. Ma'lam takunu ta'lamun. Rahasia yang belum kamu tahu. Subhanallah. Jadi diutusnya Nabi Muhammad ke dalam dunia ini membentuk karakter orang. Membentuk manusia di dunia ini menjadi manusia seutuhnya. Cita-cita pendidikan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Undang-Undang Dasar apa? Pendidikan fungsinya apa? Membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Bagaimana kalau dari pemimpin, dari presiden bicaranya kasar, kotor? Enggak usah sambung, Pak. Biar saya ceramah. Kalau mau sambung duduk di sini, ganti saya. Dengar aja kalau jemaah dengar. Kita belajar disiplin. Kalau dari atas contohnya tidak baik, ke bawah rusak. Sontoloyo sampai genderuwo. Tadi malam saya ceramah, saya tanya ada seorang pakde mitos Jawa. Apa tuh genderuwo? Setan. Saya enggak langsung to the point, saya tidak tahu apa genderuwo karena saya orang Sulawesi. Saya orang Manado, mana tahu istilah itu. Saya tanya kepada orang Jawa yang tadi malam, apa Pak arti genderuwo? Identik dengan apa itu genderuwo? Setan. Ini kan sudah menyangkut akhlak para pemimpin-pemimpin bangsa. Founding Fathers kita sudah meletakkan dasar negara ini berdasarkan Pancasila. Makanya saya sering ceramah, jangan dibalik PKI. Hah? Ada yang mengatakan kalau Ustadz ceramah begini radikal, anti Pancasila, anti undang-undang, anti NKRI. Justru kami yang menegakkan empat pilar itu demi anak cucu kita. Coba kalau sudah tidak ada ilmu para ulama, mau jadi apa negara ini? Allahu Akbar. Hah? Apalagi sekarang ini diadu domba antara Muslim A dengan Muslim B. Karakter daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu beliau diutus oleh Allah, yang pertama yang melekat dalam diri beliau ialah amanah. Diberi tanggung jawab, tidak berkhianat. Janji ditepati. Rasulullah itu dikenal oleh masyarakat kaumnya sebagai Al-Amin. Orang yang dapat dipercaya. Al-Amin Nasution, entah sudah bebas atau belum sekarang. Itu bukan orang kafir loh, orang Islam. Antri satu persatu ke penjara. Karena tidak amanah. Nggak usah jauh-jauh deh. Kita bicara di Amerika, di Arab Saudi, jauh. Di Riau sendiri. Pogonta ganti gubernur, semua antri ke penjara. Betul atau betul? Apakah amanah yang begini? Enggak amanah. Lalu ngaku Islam, beragama Islam. Orang kafir di luar sana, mereka memantau sifat dan karakter umat Islam. Bagaimana hancurkan Islam? Lihat moral dan kepribadian, akhlak yang melekat pada pejabat-pejabat Muslim. Kalau sudah jatuh berguguran orang-orang Islam, sudah, mereka akan menduduki strategi-strategi, tempat-tempat, posisi-posisi penting dalam sistem negara. Apa sudah terjadi itu? Ya cobalah jalan-jalan ke menteri. Kementerian, gedung-gedung kementerian, tempat-tempat posisi-posisi strategis dalam pemerintah. Kalau ditanya, enggak ada tuh orang Islam. Dan memang target mereka 2020 akan menduduki tempat strategis. Di Riau ini juga. Kemarin saya ceramah di Perawang. Mulai dari kapolseknya, mulai dari ininya, koramilnya, dan semua pejabat yang ada. Kafirun. Daerah Mos. Nah, kalau mereka sudah berkuasa di satu tempat, hati-hati. Karena orang Islam ini kalau berkumpul, yang ada dalam pikiran mereka kerja, doa, ibadah, dan hidup mencari nafkah. Di mana tempat berkumpul orang kafir, hura-hura, mabuk-mabukan, hidup sesuka hati. Jadi beda. Nah, kalau pejabat sudah diduduki oleh orang-orang kafir, yakinlah generasi kita ini akan rusak. Komando dari Pak Camat tadi, silakan. Silakan Pak Camat menginstruksikan dari Pak Wali Kota. Masyarakat harus begini. Pak Camat mesti tahu, di pinggiran Riau sana, saya baru lewat kemarin, saya mendarat dari Jakarta mau pergi ke Aceh sekarang ini. Jadi saya mampir di Pekanbaru ceramah dulu. Saya punya jadwal ini sampai ke Blang Pidi, Nanggro Aceh Darussalam, Sumatera Utara. Keliling saya berdakwah pakai mobil. Itu di daerah Kemuning sana. Perbatasan Jambi. Sampai ke sini, Belilas. Sebelum Belilas itu. Di pinggir-pinggir jalan. Gereja berbaris-baris. Orang Batak jualan. Lapo Siregar, Lapo Tuak. Yang jual Matius, yang mabuk Abdullah Pak Camat di sana. Yang jual kafir, yang mabuk Mus. Ini karakter model begini. Makanya kita mencari pemimpin yang betul-betul Islami, yang amanah. Kalau kita enggak sama dengan kita membunuh ular. Ular kalau kita tebas di ekornya, besok tumbuh lagi. Tebas badannya, belum mati. Kepalanya. Barulah mati. Oh, memang sekarang lagi krisis kepemimpinan kok. Ulama enggak perlu berpolitik. Menguasai ilmu politik seluas mungkin. Siapa ustadz yang tidak kuasai ilmu politik? Ini kan permainan catur. Ada pembukaan Sisilia, pembukaan catur kok. Kecil sekali untuk sikap oleh para mubalik yang begini. Cuma kadangkala kan ambisi dunia, hubud dunia, roh sukuni, hoti atin. Cinta kepada dunia adalah pangkal dari segala dosa. Jadi kalau kita hanya berpatokan kepada sisi, satu sisi kehidupan, dan kita meninggalkan kehidupan yang lain, Allahu Akbar. Sudah terjadi di mana-mana. Makanya Nabi katakan, kiwamud dunia bi arba'ati asa. Tertibnya dunia bergantung kepada empat perkara. Yang pertama, bi ilmi ulama, ilmu para ulama. Yang kedua, bi adlil umara. Yang ketiga, bi syakawatil agniya, kedermawanan orang-orang kaya. Dan yang keempat, bi da'watil fuqara'i, doa orang-orang miskin. Tidak ada donatur, enggak jadi nih acara ini. Amin ya Robbal. Ada donatur di acaranya. Tidak ada pemerintah lama, enggak jadi di acara. Kesempatan kita mendengar untuk bekal nanti di Pilpres 2019. Tidak ada lagi model, oh ini mau dengar Ustadz Yaya dari pendeta masuk Islam. Enggak, itu sudah lalu kata Imam Al-Ghazali. Yang lalu, biarlah berlalu. Yang paling dekat dengan kita adalah mati, yang jauh dengan kita masa lalu. Enggak, bukan itu aja saya ceramah. Saya bertanggung jawab melihat bagaimana persoalan bangsa dan agama ini. Subhanallah. Umat Islam diadu domba, pemuda diadu domba. Ada yang bertanya sama saya, bagaimana Ustaz komentar Ustaz tauhid? Kau jangan pancing-pancing saya. Bendera itu hanya disuruh, dan yang menyuruh juga ada yang suruh, yang suruh. Ansor, Banser, FPI, NU, Muhammadiyah, Nahsabandiyah, apapun organisasi Islam, kita semua bersaudara. Apa perlu kita pukul ustaz yang begitu? Atau kita bunuh? Ente bunuh, kafir tepuk tangan. Hah? Demo silakan demo. Benci jangan. Terangkan kepada mereka. Yang menghidupkan kita adalah pengakuan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Serahkan kepada polisi yang urus. Biar polisi yang urus itu. Kita Muhammad tertib. Kenapa? Berarti ada pihak-pihak yang tidak suka Indonesia ini. Siapa mereka? Orang-orang asing yang punya andil, yang punya kepentingan, interes yang kuat untuk merebut, menelan sumber daya alam Indo. Ibu bapak tahu negara paling kaya nomor 2 setelah Amerika di dunia, negara apa? Indonesia yang paling kaya. Itu penelitian yang belum valid. Bahkan ada yang mengatakan justru yang paling kaya di dunia Indonesia, Amerika nomor 2. Itu yang diincar oleh orang-orang asing sehingga mengadu domba antara sesama mos, karena potensial bangsa ini tegaknya NKRI adalah umat Islam. Makanya dikacaukan terus kita umat Islam, diadu domba. Saya dari kafir masuk Islam, saya tahu persis persoalan ini. Dalam catatan historik, dalam sebuah perjalanan sejarah, dari sejarah, gak pernah menang orang kafir menghadapi Islam. Baik dalam pertempuran fisik, maupun dalam perdebatan argumen, sains. Gak pernah menang orang kafir. Coba, jangan kita mengatakan, oh, Albert Einstein menarik garis lurus dari timur ke barat, orang bisa menginjak kaki di bulan. Allahu Akbar. Semua temuan-temuan itu sudah ditemukan lebih awal oleh penemu-penemu jenius yang beragama Islam. Ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu astronomi, ilmu perbintangan, Al-Buruj. Semua dikuasai, bahkan ilmu medikal dikuasai oleh orang Islam. Nah, kita tinggal melanjutkan perjuangan para suhada. Melanjutkan perjuangan para nabi, para tabiin, tabi'ah. Kita lanjutkan itu. Bahkan dalam catatan sejarah, seorang kesatria, heroes, para pahlawan-pahlawan Islam yang pernah merebut Lisbon, Spanyol, dan diberi gelar sebagai singa daratan Eropa, Salahuddin Al. Dari situlah bermula perlaksanaan urut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gereja jadi masjid, sekarang kembali kepada gereja. Kenapa? Karena umat Islam gak pandai bersyukur. Orang kafir terus berpikir bagaimana menghancurkan Islam. Pakailah orang Islam. Makanya jangan heran kata Qori tadi dalam Al-Quran, akan datang kaum-kaum munafik yang setelah mengenal Islam. Kufaro kafir, munafikin ini adalah orang-orang yang mengaku tidak sabar dengan jabatan, tidak sabar dengan pangkat dan kedudukan. Innalillahi. Kita kalau mau beramal, jangan sudah tua, Pak. Umur berapa nih Pak Haji yang sebelah ini? Coba Pak Haji berdiri dulu. Kasih contoh, jangan jauh-jauh. Umur berapa Pak Haji? Umur 70. Ini sudah boleh, enggak bisa lagi untuk pegang cangkul, sudah payah Pak Haji. Umur begini sudah enggak bisa beramal, istirahat. Perbanyak ibadah. Ikhtanim khamsin qabla khamsin. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, gunakan 5 sebelum 5. Yang pertama, sababaka qabla haramika. Gunakan mudamu sebelum tua. Jangan tua baru beramal, dari muda kita beramal. Kalau sudah tua, sudah terlambat. Maksud saya begini, supaya negara baik, biarkan yang muda-muda yang berpolitik. Sebagai ulama cuma pantau dari luar. Lihat saja, baru nasihati. Bila perlu duduk sebagai watimpres, dewan pertimbangan, itu. Dengan bergabungnya Pak Ma'ruf Amin menjadi cawapres, jujur atau tidak jujur, terpecah enggak umat Islam? Jadi bukan kami yang memecah belah, tidak ada politik identitas. Politik identitas dibalik-balik argumen kita ini. Dengan Pak Marus bergabung sebagai wakil presiden, pecah. Baru digertak-gertak kita, diberi ketakutan kita. Jangan itu kiai. Enggak. Di running text enggak ada pakai kiai. Jokowi Maruf. Prabowo Sandi. Enggak pakai-pakai gelar. Karena sudah terjun ke dunia politik. Yang kiai inilah yang lagi bicara ini. Ini kiai. Yang duduk di mimbar masjid, yang berpidato, itu kiai. Politik bukan lagi kiai. Jadi takut kita semua, awas, nanti digertak jadi takut. Jadi takut habis agama kita, habis Islam ini. Itulah sebabnya, yang kedua itu dikatakan bi'adlil umaro. Karena yang menjadi mitra seperjalanan dengan pemerintah adalah ulama. Ulama wal umaro. Dia berjalan bersama-sama. Dia beriringan bersama-sama untuk membentuk karakter manusia Muslim ini. Supaya menjadi manusia Indonesia seutuhnya. Generasi yang amanah, generasi yang jujur, generasi yang tablik, itu empat sifat yang melekat pada Rasulullah. Tablik itu suka berdakwah. Nah bagaimana kalau mau berdakwah, menyebut ayat Al-Quran yang gampang-gampang saja salah. Al-Fatihah. Enggak, tapi ada yang bela itu, Bu. Ada yang bela, katanya memang orang Jawa kalau nyebut Al-Fatihah, Al-Fateka. Oh, udahlah, iya iyalah. Ada juga yang ngaku Partai Islam. Pejabatnya menyebut Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, dia balik lagi Amar Mangkur Nahi Mangkur. Bagus. Saya dari kafir begini aja enggak kaku menyebut ayat-ayat Allah itu. Karena memang tidak munafik terhadap Islam. Sekali kau munafik terhadap Islam, Allah permalukan kau di depan publik. Lidahmu diputar, dicubit oleh malaikat. La kalau kalau kuwata. Maksud Pak Jokowi, la haula wala kuwata illa billahil aliyil azim. Lebih baik seperti Prabowo. Saya memang Muslim. Tapi saya tidak mendalam dalam pengetahuan agama. Begitu, lebih bagus. Kalau disuruh imam, menolak. Jangan mau. Al-Fatihah salah kok, bagaimana? Saya disuruh orang, kadangkala di masjid, kuliah subuh, ustaz jadi imam. Enggak. Kenapa? Enggak mau saya. Karena di masjid di Indonesia ini ada yang kunut, ada yang enggak. Saya enggak mau pro antara kunut dengan tidak. Kalau antum suruh saya mimpin sholat asar, ah itu, enggak kedengaran ayatnya kan? Sholat zuhur, ah baru mau saya. Sholat maghrib, enggak mau, karena pakai ayat. Sholat isya, enggak mau, karena pakai ayat. Pak Prabowo begitu. Ayo Pak, jadi imam. Enggak, kecuali sholat zuhur. Ah, iya, betul, cuma diam. Makanya waktu saya ke Padang itu, ke Bukit Tinggi apa? Iya, Bukit Tinggi. Mampir rumah makan, pas azan zuhur saya sholat. Ada beberapa karyawan sholat sama saya. Dia tahu saya ini dari kafir masuk Islam. Begitu sholat, usai sholat, dia tanya sama saya. Pak, kalau sholat zuhur begini biar diam-diam aja, enggak apa-apa ya. Bilang, itu setan kuasai kau punya otak, baru habis sholat kau sudah jorok pikiranmu. Langsung pucat dia gemetar. Mungkin kau sering begitu ya? Kau sering begitu, kau baru sholat, kau ini seperti Abdullah bin Ubay bin Salil. Orang munafik yang hidup di belakang setiap kali sholat, di belakang Nabi, enggak pernah jauh dia. Abdullah bin Ubay ini. Saya bilang, kau ini Abdullah kedua. Tadi kan kita mau sholat, kalau antum tahu, antum lebih paham, kenapa antum tidak maju jadi imam, antum suruh saya. Setelah sudah sholat, antum pancing saya, antum singgung, karena antum pikir saya dari kafir, hanya berdiri, tidak bisa suratul fatihah, dan tidak bisa membaca ayat. Coba kamu ambil Al-Quran dulu, mari kau pegang Al-Quran, saya enggak pegang. Kau sambung, saya baca ayat. Ternyata enggak tahu apa-apa. Nah, ini modal emosi ini. Makanya saya bilang jangan hanya beragama Islam, belajar Islam. Kenapa pejabat-pejabat kita ini jadi munafik? Karena tidak mengerti ilmu Islam. Orang kafir yang masuk Islam, saya katakan, saya tidak bangga antum masuk Islam. Saya bangga kalau antum bisa mengerti ilmu Islam. Dengan enteng, dengan mudah melaksanakan Islam. Kalau paham ilmunya. Begitu. Tidak paham, tidak bangga saya orang masuk Islam. Yang saya bangga kalau orang mengerti Islam. Karena yang dibutuhkan dalam Islam ini bukan kualitas, bukan kuantitas. Kualitas yang dibutuhkan. Saya dari kafir masuk Islam, saya sudah belajar dulu Islam 8 tahun. Baru saya masuk Islam. Mengerti betul? Oh iya. Sejarah tentang Nabi Muhammad ini yang paling tahu adalah para nabi dan yang kedua para pendeta-pendeta. Belum ada umat Islam di zaman Nabi Muhammad masih umur 8 tahun dipanggil oleh seorang pendeta bernama Bukhairah. Abu Talib, ini ponakanmu? Iya. Dari bukit, dari atas Masjidil Aqsa, saya melihat setiap kali ponakanmu ini berjalan, senantiasa diikuti oleh awan. Inilah penggenapan Taurat dan Injil. Orang Ahmad. Itulah Injil. Yang tahu akan datang Nabi Muhammad yang kita peringati saat ini maulud, dua golongan yang paling tahu. Belum ada ustaz, belum ada umat Islam pada waktu itu. 576 tahun jaraknya dengan Nabi Isa. Nabi Isa sudah tahu Nabi Muhammad akan datang. Dan para pendeta-pendeta Bukhairah. Dan yang terakhir pendeta yang mengatakan Nabi Muhammad mendapat wahyu di Gua Hira adalah pendeta Waroka bin Naufal, pamannya Siti Khadijah. Jadi sebenarnya yang paling tahu rahasia Islam ini betul adalah pendeta-pendeta. Coba baca dalam Quran Surah Al-Ma'idah 82-85. Walatazidana akrobahu mawadatan lillazina amanu lillazina qalu inna nasara jalika bi'ana minhum gizisina waruhbana wa'anahum la yastagabirun wa iza zami'u ma'unsila ila rasuli tara'ayunahu tafidu imam imam minal haq yakuluna rabbana amana faktubna ma'asyahidin. Dan mereka mengakui kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu para pendeta. Jadi kalau orang mengatakan pendeta tidak tahu, pendeta mana yang tidak tahu? Pendeta di dunia ini tahu Nabi Muhammad, Nabi yang paling benar. Nabi terakhir menggenapkan seluruh kitab para nabi. Pendeta mana yang enggak tahu? Lalu kenapa ustaz dia tidak masuk Islam? Ah, ini. Untuk masuk Islam ini memang tidak mudah. Hanya kepada mereka yang diberi petunjuk oleh Allah. Termasuk saya pribadi. Makanya saya bilang, sayalah kiai. Begitu masuk Islam, menjadi pendakwah. Yang sudah ulama, yang sudah kiai, keluar ke sana. Allahu Akbar. Curiga, curiga. Wah, kita harus curiga ini. Ini kan dari kafir. Lebih bela kepada ma'ruf. Ya, ikut sana. Sudah terbiasa bangsa ini munafik. Kalau saya enggak bisa, saya masalahnya bukan orang Indonesia, saya orang Islam. Jadi kalau bicara Islam, saya harus ikuti Al-Quran. Enggak ada itu. Saya bukan orang Manado, saya orang Islam. Di saat di masjid, saya bicara tentang Islam, bukan bicara soal kasta. Begitu masuk Islam, tahu Islam, belajar Islam. Orang terus berpikir, Allahu Akbar. Sedangkan saya sudah Muslim dari nenek moyang begini, pemalas. Apalagi orang dari kafir begini. Wah. Jadi dia mengukur iman seorang yang mendapat petunjuk dengan dirinya yang tidak jujur terhadap is. Adakah yang begitu? Ada. Sedangkan saya saja dari nenek moyang saya sudah Islam. kadangkala tidak sholat, apalagi yang bicara ini, ah oh, saya enggak percaya. Ada itu. Ada. Memang ibu bapak dengan saya, Islamnya memang beda. Ibu bapak mendapat Islam tanpa caci maki, tanpa fitnahan, tanpa umpetan, bahkan tanpa aniaya. Kami sebaliknya mendapatkan Islam itu dengan caci maki, mendapatkan Islam itu dengan fitnah, mendapatkan Islam itu dengan aniaya, mendapatkan Islam itu dengan kutukan dari keluarga. Beda kan? Beda. Makanya ibu bapak pandang enteng. Kalau kami enggak ada sifat pandang enteng terhadap agama ini. Jadi mindset kita selama ini salah, keliru. Contohnya sekarang sudah terbukti. Yang berkhianat terhadap Islam. Megawati mualaf atau bukan? Megawati mualaf atau bukan? Yang mengatakan tidak perlu suara umat Islam? Megawati. Ya gara-gara itu saya dilapor, Bu. Ustaz Yahya mengatakan Megawati cepat mati. Itu yang dilapor. Kalau hakim tanya sama saya nanti masuk penjara, apa betul Ustaz? Kau mengatakan, Pak Yahya kau mengatakan bahwa Megawati cepat mati. Betul, rekamannya ada di mana-mana. Lalu fakta yuridis apa kira-kira mengatakan orang mati dihukum? Saya berdasarkan hadis. Man da'a li zalimin bil baqa'i faqad subah an yusallai fi ardihi. Kata Nabi SAW, barang siapa mendoakan orang zalim umur panjang, maka dia mendurhakai Allah di muka bumi. Jadi boleh didoakan, tapi jangan umur panjang. Cepat. Sampaikan. Semua yang kita dengar, semua yang kita lihat, sampaikan sesuai Quran dan hadis. Nah, karena Pak Maruf sudah ke politik, kemarin ceramah pakai sarung, baju putih. Ada tuh viral di televisi. Ceramah. Nanti ada kabar gembira. Kita akan ada mobil SMK bulan Oktober. Ini bukan fitnah, memang betul. Ditanya oleh komentator, Pak, mana mobil SMK? Nanti Oktober, ini sudah November. Oh, saya kan cuma dengar orang. Dipermalukan enggak? Dipermalukan enggak? Dipermalukan oleh Allah. Dipermalukan. Baru-baru tentang politik genderuwo, ditanya komentator. Bapak setuju enggak ada politikus genderuwo? Hah? Oh, saya kalau kata Pak Jokowi begitu, saya ikut. Biasanya setahu saya, pejabat itu ikut ulama. Pejabat salam, cium tangan ulama. Tapi di WhatsApp saya ulama terbungkuk-bungkuk ini cium tangan pejabat. Pejabat kalau berilmu alhamdulillah. Pejabat enggak berilmu bodoh. Kebetulan ada jabatan, penguasa dan punya duit. Jadi apa ulama model begini? Saya kemarin di Bogor ceramah, ada ustaz cium tangan pengusaha. Kau ustaz? Iya. Saya duet dengan ustaz, dengan kiai ceramah. Kau ustaz? Benar kau ustaz? Iya. Kenapa kau cium tangan orang itu? Enggak, dia donatur saya. Lama-lama saya tampelin kau. Orang kaya yang cium tangan kamu, kamu ustaz punya wibawa. Jangan merendahkan wibawa sebagai ulama, jangan. Saya aja dari kafir begini enggak mau saya salam langsung cium tangan menteri, enggak ada itu. Saya berapa kali diundang ke gedung kementerian, bertemu beberapa jenderal, enggak. Sampai terbungkuk-bungkuk begini. Nabi mengajarkan kita, hormati orang bukan karena jabatan, pangkat, kedudukan, dan harta. Hormati orang karena apa? Akhlak. Akhlakul karimah. Saya bukan mau memuji Pak Camat. Beliau menyebut saya ayahanda. Begitu saya sampai, Saya malu. Beliau punya pangkat, punya jabatan di masyarakat. Karena terdidik Islamnya baik, mencium tangan saya. Padahal saya orang dari kafir yang masuk Islam. Kenapa begitu? Karena beliau sudah melihat bagaimana dakwah saya dan saya sudah menjadi ustaz di masyarakat. Jaga itu, pertahankan. Seorang ustaz di mimbar masjid, di bawah ada jenderal, di bawah ada pejabat, ada gubernur, ustaz yang mulia. Tapi satu-satu berguguran. Nah inilah upaya orang kafir. Bagaimana supaya Islam kalah? Pakai orang Islam. Dipakai orang Islam. Nama Islam, watak PKI. Nama Islam, ideologi PKI. Ini yang sedang mengepung kita. Jadi saya kira jamaah, tidak panjang lebar saya bicara, berulang-ulang saya katakan, yang paling saya paling kritis berceramah itu sound system. Kalau saya rasa tidak enak, saya lanjut. Ini yang paling penting, bukan amplop. Kebetulan saya bukan ustaz amplop. Saya keliling berdakwah kemana-mana, tidak pernah bicara-bicara amplop. Ini saya mau ke Medan, mau langsung ke Aceh tanggal 18. Jadi saya kira tidak panjang lebar saya bicara. Jadwal saya masih ada 63 titik. Kalau saya paksa di sini bisa habis suara saya. Dari malam saya ceramah, alhamdulillah sound systemnya bagus. Ini jadi catatan penting. Dimanapun ada penceramah, kita mesti ikuti apa maunya penceramah, yaitu sound. Saya enggak perlu amplop, saya perlu sound system yang baik. Karena mengajarkan umat ini supaya setia kepada tauhid Islam. Jadi saya kira enggak perlu panjang lebar saya bicara. Saya harus menghemat suara saya. Jadwal saya masih banyak. Besok di Perawang. Dan dari Perawang saya tidak kembali ke hotel. Langsung menuju ke Belang Pidi, Nangro Aceh, Darussalam. Nanti kembali lagi tanggal 30 November. Tanggal 1 di Tembilahan, Rengat. Sudah menuju pulang. Dan tanggal 5 ke sana, saya sudah menuju ke Indonesia Timur berdakwah. Jadi jadwal saya ini ada beberapa ratus titik untuk saya ceramahi. Doa dari jamaah senantiasa kiranya menguatkan kami sekeluarga. Saya istri dan 3 orang anak. Jadi saya tidak ada sopir, yang bawa mobil saya pribadi bersama istri dan anak. Sekali lagi, saya tidak pernah ada dalam organisasi Islam manapun. Saya bukan NU, saya bukan Muhammadiyah, saya bukan Naksabandiyah, saya bukan Banser, saya bukan Ansor, saya juga bukan FPI. Saya orang Islam yang berjuang menegakkan Islam, bukan organisasi Islam. Jadi saya tidak ada kelompok. Saya tidak ada kelompok. Saya berdakwah untuk mengislamkan orang kafir dan mempersatukan ukhuwah Islamiyah. Jadi 4 persoalan inilah yang perlu kita lakukan. Sikap akhlak yang melekat pada Nabi. Amanah, jujur, tabligh, fatona, cerdas. Generasi muda, anak cucu kita, sekolahkan pintar-pintar, jadi jenderal, jadi pejabat di masa yang akan datang. Karena kalau tidak, ingat baik-baik, Islam ini tinggal nama ke depan. Serangan orang-orang kafir itu makin luar biasa. Mengadu domba di sana-sini. Yang berkelahi umat Islam. Inilah pekerjaan berat yang kami lakukan di lapangan. Doakan kami sekeluarga. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain waktu. Sekali lagi mohon maaf. Saya tidak bisa panjang lebar berbicara. Saya akhiri pertemuan ini. Nanti kalau ibu bapak mungkin barangkali ingin mendengar ceramah saya, saya membawa VCD, saya juga membawa buku berjudul Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Bagi yang akan berminat mendapatinya, bisa nanti ada di mobil saya. Di sini menyangkut biodata saya dan kebenaran kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illahu wa allahu lahi faliyatawakalil mu'minun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.